Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kitab Al-Usul min 'Ilm Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sampai pada pembahasan Al-Mutlaq wal-Muqayyad. Mudah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala Al-Mutlaqu wal-Muqayyadu. Ta'riful mutlaqi. Al-Mutlaqu lughatan lidzul muqayyadi. Wastilahan madalla alal haqiqati bila qaidin. Kaqawlihi ta'ala fatahriru raqabatin min qabli ayyata masa. Fakharaja biqawlina madalla alal haqiqati al-amu. Liannahu yadullu alal umumi la ala mutlaqil haqiqati faqat. Wakharaja biqawlina bila qaidin al-muqayyadu. Ta'riful muqayyadi. Al-muqayyadu lughatan ma ja'ala fihi qaidun min ba'irin wa nahwihi. Wastilahan ma dalla 'alal haqiqati bi qaidin. Ka qawlihi ta'ala fatahriru raqabatin mu'minatin. Fa kharaja bi qawlina qaidun al-mutlaqu. Al-'amalu bil mutlaqi. Yajibu al-amalu bil mutlaqi ala itlaqihi illa bidalilin yadullu ala takyidihi. Lianna al-amala binususil kitabi wa sunnati wajibun ala ma taktadihi dalalatuha hatta yakuma dalilun ala khilafi dhalika. Wa idha waroda nasun mutlaqun wa nasun muqayyadun wajaba takyidul mutlaqi bihi in kana al-hukmu wahidan wa illa amalun bi kulli wahidin ala ma warada alayhi min itlaqin aw takyidin. Mithalu ma kana al-hukmu fihima wahidan qawluhu ta'ala fi kafaratid dhihar fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Wa qawluhu fi kafaratil qatli fatahriru raqabatin mu'minatin. Al-hukmu wahidun huwa tahriru raqabati. Fayajibu takyidul mutlaki fi kafaratil dhihari bil muqayyadi fi kafaratil qatli. Wa yushtartul imanu fi raqabati fi kullin minhuma. Wa mithalu ma laysa al-hukmu fihima wahidan qawluhu ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Wa qawluhu fi ayatil wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Fal-hukmu mukhtalifun fa fil ula qat'un wa fi thaniyati ghuslun. Fala takyid al-awwali fala takyid al-ula bisaniyati bal tabqa ala itlaqiha wa yakunu al-qat'u min al-qu'i mifsalul kaffi wal ghuslu ilal marafiki. Ya. Ini pembahasan yang juga penting di dalam ilmu usul. Mengenal lafaz mutlak dan lafaz muqayyad. Mutlak itu lidzul muqayyad. Ini dua kalimat yang berlawanan ya. Ini menurut bahasa.